Nasi goreng 5.000 dapat 2. Sorak-soraknya dong. Kalau memang gak ada yang beli, aku tak nyanyi aja dulu ya. Setuju, Bu? Setuju saya nyanyi, Bu? Kita semangat! Rendeng-rendeng semua, yuk! Rendeng-rendeng-rendeng! Sekali cocok buat jalan keliling kota menikmati alam ini. Awas kita harus hati-hati di depan banyak polisi. Kalau ngantuk mikir minum kopi untuk keselamatan diri. Yo semua ciptakan kenyamanan, taati peraturan demi keselamatan pengguna jalan. Hey, ini memang beda, tapi tetap saudara, satu nungsa satu bangsa. Sembabu. Hati-hati di depan banyak polisi. Kalau ngantuk pinggir minum kopi untuk keselamatan diri. Ciptakan kenyamanan, taati peraturan demi keselamatan pengguna jalan. Anda ini penjual nasi goreng apa penyanyi ya? Coba. Dulu Bang Adi penjual nasi goreng. Oh gitu. Sekarang? Kepingin berubah aja. Seniman bukan artis seniman. Kalau artis itu... Kalau artis mukanya putih. Oke. Okay. Oh, kalau artis mukanya putih. Kalau yang ini? Seniman. Oh, seniman. Seniman itu artinya wajahnya gak jelas ya. Ini propertinya jatuh itu properti. Nih, aduk di sini. Kalau udah jadi penyanyi, seniman udah gak usah lagi ini. Gantian. Oke. Okay. Tunggu. Jadi hari ini memang saya mengundang dua... Satunya Rajan Dangdut, Pantura, karena kalau Rajan Dangdut aja sudah diklaim seseorang ya. Dan nanti ada Ratu Dangdut Pantura juga. Nah, lalu apa yang saya ingin ceritakan atau sampaikan kepada penonton di studio maupun penonton di rumah, yaitu perjuangan kehidupan, ya, dari miskin. Tapi sekarang kelihatannya masih miskin. Iya. Yang terasa ada perubahan udah makmur itu cuma sepatu. Ya. Kalau rambut kan ya masih jarang mikir. Dikeramasin gitu ya. Hemat sampo. Hemat. Kalau hemat sampo aku. Oh ini juga hemat karena gak pernah keramas ya. Ini keramasnya berapa tahun sekali? 3 bulan sekali pakai sampo kucing. Kerih ya, kerih ya. Ya wis aja direken ya. Hari ini cerita tentang penyanyi dangdut pantura yang akan saya sampaikan, tapi bukan profesinya semata, tetapi bagaimana mereka berjuang dari miskin kemudian sejahtera. Dan mari kita sambut Cak Sodik Nyumonata. Mangga. Mulai jadi penyanyi itu persisnya dari tahun berapa? Masih ingat? Saya nggak ada cita-cita ingin jadi artis top. Nggak ada cita-cita ingin jadi penyanyi yang dikenal orang. Ngalir aja, alami. Tahun berapa mulai itu? Mulai ngamen ya sejak SD, Bang. SD? Ya, SD udah ngamen. Oh, jadi dimulai dari ngamen? Ijazah aja nggak jelas. Nggak jelas ijazah. Dan saya dengar Anda memang pernah jadi anak jalanan ya. Betul sekali. Nanti ya. Anda ceritakan kenapa sampai jadi anak jalanan ya. Tapi sudah mulai SD, tapi waktu jadi penyanyi dangdut pantura ya, artinya pernah naik panggung pertama kali sebagai penyanyi dangdut pantura itu tahun berapa? Tahun 98 itu udah mulai. 98 udah mulai dari panggung ke panggung, dari desa ke desa, cuman tingkat daerah aja dulu. Orang tua pekerjaannya apa dulu? Orang tua dulu ibu saya sinden, cuman lokalan aja. Terus bapak saya seorang petani. Okay. Hidup saya memang miskin sejak awal. Sejak lahir udah miskin ya? Iya. Tapi alhamdulillah sekarang udah pura-pura bahagia. Tunggu. Jadi kalau sekolah itu sampai tingkat apa sekolahnya dulu? Apa perlu dijawab nih ya? Malu aku. Lah Anda kan sekarang udah berhasil. Raja dangdut pantura gitu. Malu ya? Kita ngomong sekolah saya SD. SD tamat atau enggak? Terus ijazahnya itu hilang. Sudah jelas pokoknya. Oh jadi lumayan lah, minimal punya ijazah SD ya. Itu pun hilang. Hilang. Jadi enggak punya ijazah apa-apa sama sudah sekali. Jelas, ya. Baik, tentu kita ingin mengenal lebih jauh bagaimana Cak Sodik atau Sodik Nyumonata kehidupannya seperti apa. Mari kita lihat liputan berikut ini. Sesusah apa sih hidup Anda dulu itu? Masa kecil dulu? Masa kecil juga biaya sekolah udah, orang tua udah susah untuk membiayai. Bahkan saya sekolah SD itu gak pakai sepatu dulu tahun berapa dia. Udah gak pakai sepatu. Aku sih pinginnya berubah. Sebagai anak laki-laki dalam satu keluarga. Aku gak kepingin koyok apa gitu. Tak roba. Karena ada pepatah bilang, manusia tidak akan berubah selagi manusianya tidak mau berubah. Kan, gitu. Tapi ngomong tampang begini kok bisa berkaca-kaca. Kalau kita ingat masa lalu. Waktu aku berkeluarga juga sama istri yang pertama itu susah banget cari makan. Nah ini kita, menarik ya. Anda pernah jadi anak jalanan itu umur berapa waktu jadi anak jalanan itu? Mulai SD umur berapa? 9 tahun. 9 tahun sudah hidup di jalanan. Ini karena kemiskinan atau? Ya miskin banget. Oh ya bukan miskin tapi miskin banget ya. Ya. Ada banget. Oke jadi miskin, itu yang membuat. Hari ini orang Jawa miskin pol. Miskinnya pol ya. Nah terus ngapain di jalanan itu? Kenapa harus hidup di jalanan? Bukannya di jalanan kita ya punya orang tua, punya rumah walaupun rumah itu rumah biasa. Cuma katakan kalau bahasa Jawa rumah kedek gitu. Iya. Berarti ya. Rumah nyaman bambu itu ya. Iya rumah bambu. Nah terus kemudian di jalanan ngapain? Ngamen? Ya kita ngamen. Cari uang? Cari uang dari kampung ke kampung. Jadi kalau jam 4 kita berangkat. Mm-hmm. Terus pulang jam 10. Itu dapat 10 ribu berapa banyak waktu itu. Ya nanti kita akan dengarkan cerita. Bagaimana ketika karir Anda sebagai pemusik dangdut itu sudah mulai menanjak. Cobaan datang lagi. Istri stroke 14 tahun lamanya. Dan Anda harus membagi waktu antara karir sebagai penyanyi yang lagi naik daun, mengurus istri yang sakit. Nah, ini cerita menarik sekali betapa seorang laki-laki yang wajahnya seperti ini, tapi hatinya dahsyat. Kita ikuti Kick Andy. Ya, sebelum sukses sebagai Raja Dangdut Pantura, tapi sebelum itu kan kita lihat tadi Anda jadi kuli bangunan. Ya. Umur berapa itu? Kuli bangunan umur kita 20-21an. Ini sudah menikah atau belum? Sudah. Punya anak atau belum? Sudah. Itu pendapatannya berapa tuh sebagai kuli bangunan itu? 25 ribu satu hari. 25 ribu. Nah, kalau sekarang 2 juta setengah kali ya. Sebulan. Kalau sehari aku udah jadi kuli dari dulu. Nah, kemudian saya dengar gak cukup ya untuk menghidupi keluarga. Dengan berapa anak waktu itu? Udah satu anak. Nah, ini ada kaitannya dengan gerobak ini. Jualan nasi goreng. Ya, kalau sore jam 4 kita jualan nasi goreng. Nah, pagi jam 7 sampai jam 4 itu kita kuli bangunan. Jadi tunggu, jadi pagi-pagi Anda bangun jadi kuli bangunan ya, sampai jam 4 jam sore. Jam 5 kita beres-beres. Beres-beres di warung nasi goreng. Kita mulai sampai jam 11 malam. Oh, jadi Anda dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Iya. Cari tidur uang. Saya tidur lupa. Turu-turu lali itu tidur enggak nyaman lah ya. Ya. Tidur bangun. Ya, namanya ya, kepingin perubahan karena kepinginlah ekonomi itu biar gimana anak bisa makan, bisa sekolah. Nah, ini berapa lama kehidupan seperti ini nih? Itu berjalan 4 tahunan, Pak. Jadi 4 tahun Anda berjuang menafkahi keluarga dengan dua profesi itu ya? Iya. Nah, kemudian bagaimana ceritanya kuli bangunan dan tukang nasi goreng ini bisa jadi penyanyi dangdut yang hebat seperti sekarang? Ini kata orang ya, kalau saya sih belum mengakui. Di kampung saya kan ada juga grup orkes namanya Arseta dulu. Ya, kita gabung kalau ada job, nasi gorengnya libur. Dibayar berapa itu kalau manggung-manggung gitu? Waktu itu masih 20 ribu. Loh, nasi goreng kan harusnya lebih untung, kenapa ditinggal? Kita memang gak tahu ya, kata hati memang seniman itu. Oh, sudah ada panggilan untuk jadi penyanyi. Oke, jadi nasi goreng ini hanya untuk bertahan hidup, bukan panggilan ya? Bukan. Oke, kan harusnya jadi chef sekarang, bukan jadi penyanyi. Ini turun dari mana bakat nyanyi ini? Turun dari ibu. Oh, ibu yang sinden tadi itu ya? Ibu saya sinden kan. Jadi ibu ini nyinden di depan banyak orang atau nyinden di rumah aja? Nyinden banyak orang. Oh, jadi naik panggung juga? Nah. Oh, dari situ Anda mungkin tertarik untuk, wah, mau terkenal seperti ibunya gitu ya? Ya, begitulah. Nah, sekarang saya mau tanya soal cobaan hidup. Akhirnya kan Anda mulai terkenal nih, mulai banyak job nih, yeah, diminta manggung kiri kanan, dan Anda dalam cerita Anda bilang bahwa Anda sedang apa ya, naik daun tadi, mulai terkenal. Tiba-tiba istri kena stroke. Bisa cerita apa yang terjadi? Di tahun 2002 istri saya stroke saraf, jadi dia tuh lupa ingatan. Nah, kalau gini satu contoh. Enggak sesuai harapan. Nah, gitu. Jadi selama 14 tahun aku ngerawat sama anak-anak itu. Itu anak sudah berapa ya? Anak udah 4. Anak 4, tiba-tiba ibunya kena stroke. Iya, anak itu saya yang kecil stroke-nya itu masih stroke umur seberapa 3, parah? Masih 3 tahun umur anak saya kecil. Itu saya merawat sendiri. Kalau di luar saya jadi emas sodet, tapi kalau masuk rumah mbak sodet. Saya masak, kan jago koki dulunya, bisa masak, cuci baju semuanya saya. Jadi pekerjaan seorang ibu Anda rangkap waktu itu? Iya. Jadi bagaimana membagi waktu antara menjaga anak, merawat anak, ya tadi masak, cuci baju, tapi ini kan pekerjaan ibu-ibu, Anda rangkap. Iya. Nah di luar itu bagaimana Anda membagi waktu? Sementara di luar kan job makin banyak. Kalau di luar itu yang lebih terharu lagi kalau udah pulang, ngerawat istri di rumah, anaknya ada sakit, dulu ada yang aduh. Itu mungkin ini hadiah mungkin. Ini mungkin hadiah saya mungkin kalau kuat ini, saya insya Allah itu aja. Mudah-mudahan kuat saya. Jadi 14 tahun Anda menjalani kehidupan seperti ini. Iya. Akhirnya istri sembuh. Alhamdulillah ya Allah. Istri saya barusan memenuhi panggilan tanggal berapa? 21, udah 1 tahun. Dia udah. Oh, jadi akhirnya istri meninggal. Padahal 14 tahun itu tidak bisa melakukan aktivitas. Gak bisa melakukan apa. Itu apa? Terbaring sepanjang hari. Di kursi roda aja. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gak bisa ngapa-ngapain, dia gak tahu. Ada yang cerita dikit ini ya. Waktu aku udah beli mobil, istri saya tak taruh di. Bu, waraso bu. Aku setir motor saya. Biar semangat. Waraso bu. Bu, sembuhlah. Aku sudah punya mobil ini. Sembuh bu, aku sudah punya mobil ini. Setelah itu sotik wis. Aita lawan. Itu. Ya namanya dia enggak ada semangat. Memang sembuhnya penyakit mungkin ya. Ya memang di garis seperti itu mungkin sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai saya seperti ini. Enggak gampang kok seorang bisa nyampe di sini ketemu bos. Dan untuk mengenang istri katanya Anda mengarang lagu ya, Jangan Meninggal Dulu Istriku. Iya. Masih ingat syairnya enggak? Ada. Nah, boleh sepenggal aja apa ya? Ini karangan sendiri ketika istri meninggal ya. Anda menulis lagu Jangan Meninggal Dulu Istriku. Itu waktu itu belum meninggal masih. Oh, masih itu. Dalam keadaan sakit. Oh, istriku sembuhlah dari sakitmu. Oh istriku, bangunlah dari tidurmu. Itu cuma sepenggal itu aja. Enggak bersenang sih. Baik, dulu dibayar 15.000 naik panggung, 20.000, kemudian sekarang Anda kebanjiran job ya. Bahkan saya dengar dalam satu bulan bisa sampai 47 kali naik panggung. Cuma saya gak tahu berapa besar bayarannya sekarang ya. Nanti cerita, kalau boleh. Boleh, boleh. Gitu ya. Ya, sambil ngeliat sepatunya saya. Baik, bagaimana cerita tentang Cak Sodik berikutnya? Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy dan masih cerita tentang Cak Sodik New Monata, seorang raja dangdut Pantura. Jadi tadi menceritakan kehidupannya ya, cobaan hidup itu datang terus-menerus, tapi Anda tahu bahwa kalau Anda bisa melalui cobaan ini, Tuhan akan memberikan jalan untuk kebahagiaan Anda ya. Anda yakin itu. Nah, yang menarik adalah kalau kita bicara musik dangdut kan ada khas, tampilan-tampilan khas. Anda kalau dibilang, oh saya penyanyi dangdut. Berapa banyak di antara kita yang percaya penampilan penyanyi dangdut seperti ini? Ini kan harusnya musik reggae. Reggae ya, Bob Marley ya. Ada Tony Q, kalau ya. Itu pernah di Kick Andy juga ya. Atau Stephen and the Coconut. Nah itu kan begitu. Kenapa Anda tetap mempertahankan penampilan seperti ini? Karena kita sebagai seorang seniman kan harus biar diperhatikan sama orang. Oh, kita ini pembeda. Bikin sesuatu yang beda. Bikin beda aja. Di penyanyi dangdut kan udah kalau hampir sama kan semua. Hampir sama, hampir mirip. Kenapa nggak botak seperti saya aja? Nanti kembaran kalau botak sama bos. Nah, kenapa waktu saya ngomong botak Anda ketawa? Apa? Maksudnya maksudnya apa? Maaf. Jangan tersinggung. Enggak, ini sudah menyakiti takut, perasaan takut saya. Kesaingan nih. Nanti saya. Oh, niatnya baik ya. Iya, iya. Enggak mau nyaingin saya ya. Dulu dibayar 15.000 naik panggung awal-awalnya. Awal. Kemudian sekarang sudah jadi raja dangdut Pantura ini berapa kira-kira ya? Kalau ngundang Anda untuk nyanyi? 50 juta. Ya. Durasi kita 1 jam, nyanyi kita 10 lagu. 1 jam, 10 lagu, 50 juta. Oke. Ini sebulan betul nggak yang saya bilang tadi sampai 47 pernah? Pernah. Kalau sama grup kita uangnya kita bagi sama grup. Kalau iya, saya bidang tamu beda lagi. Aku kan punya grup New Monata. Kalau New Monata kita bagi, rezekinya kita bagi rata. Tapi kalau saya ada seorang EO yang mengundang saya, itu beda lagi. Oke, jadi tarif tergantung ya? Tergantung. Dan juga ada saweran, saya dengar kalau penyanyi Pantura itu ya? Luar biasa sawerannya. Untuk oh, artinya lebih besar saweran ini kelihatannya? Rembang itu sangat luar biasa sosialnya. Madura. Oke. Madura itu satu malam bisa 100 juta loh, Pak. Dan saya dengar Anda bukan cuma di Pantura saja, pernah diundang ke luar negeri ya? Pernah. Pernah nyanyi di mana? Di Hong Kong. Hong Kong, terus? Singapura. Sama Malaysia. Malaysia. Siapa yang undang Anda kalau ke luar negeri gitu ya? Seperti mimpi, saya gak kebayang. Kok bisa ya, saya nyampe Hong Kong kok bisa ya? Ini Hong Kong apa mimpi saya? Ya maklum lah kita kan seniman jalanan. Tahu-tahu ada terbayang lah. Jadi di sana Anda nyanyi untuk siapa? Untuk KBRI, orang-orang KBRI yang undang kita. Oke, jadi penonton orang-orang Indonesia di sana ya. Mereka ngelihat Anda. Histeris aku dipeluk sama. Ya maklum memang artisnya paling ganteng saya di sini. Iya iya. Ya yes, percaya, enggak usah diulang-ulang. Kalau ada laki-laki lain, beda. Kalau sendirian paling ganteng ya. Nah, Anda juga katanya produktif sekali mengarang lagu ya. Masih. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Lagu sih banyak, cuman yang terkenal susah. Yang paling terkenal apa? Yang paling terkenal kebanggaan saya di tahun 2018, RX King. Oh, itu tadi ya? Iya. Numpak RX King. Viral banget. Terus apa lagi? Yang dulu waktu masih lokalan, itu dangdut Porong Acur. Oke. Nah, itu cerita tentang Lumpur Lapindo 2002. Anak-anak sudah umur berapa sekarang? Anak yang pertama udah umur 30. Laki perempuan? Perempuan. Ada yang ngikutin jejak Anda? Gak ada sama sekali. Gak bakat atau gak mau jadi seperti bapaknya? Bakat itu tidak bisa diturunkan dan tidak bisa ditularkan. Susah memang. Kita paksa anak saya udah tak suruh les gitar, suruh les piano. Ada yang minta les ngaji. Terserah wis sudah. Yang penting kamu jalan. Ternyata nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa dipaksakan. Jadi Anda sendirian ini, nggak ada anak yang ngikutin jejak. Sampai kapan mau nyanyi dangdut? Insya Allah saya nggak akan berhenti bermusik sampai kapanpun dan sampai akhir hayat. Cak Sodik, di luar sana kan saya yakin banyak anak-anak seperti Anda ya, lahir dari keluarga miskin, ingin berjuang untuk meningkatkan taraf kehidupan, untuk lebih sejahtera. Caranya macam-macam, gak harus musik. Tapi mereka mungkin jatuh bangun, atau sekali jatuh, udah putus asa. Anda kan berbagai cobaan sudah dilalui. Nah, ada pesan gak buat anak-anak muda, agar mereka bisa sukses dalam karir dan kehidupan? Untuk anak-anak muda, jangan pernah putus asa. Karena apa yang kita punya, apa yang kita miliki, itu hasil kerja keras kita. Tentunya kita harus sabar dan ikhlas. Ingat, kesabaran mutiara bagi seseorang, ketidaksabaran petaka bagi seseorang. Boleh dong. Keren ya. Rupanya pengamen satu ini boleh juga. Baik, bagaimana kalau kita dengarkan satu lagu lagi dari Cak Sodik? Baik, kita sambut Sodik New Monata dengan lagu Bucu Galak. Ya, Ibu ya. Wes nasibe kutu kaya ngene duwe bojo kora tau ngepenake seneng moreng omongane senang kutu tak terima bojo ku pancen kalah yo rasane ora karuan rasane bojoku sing ra tau perhatian nanging piye maneh atiku wis kadung tresno senajan batinku ngempet ana jero dada ayo ayo wis ben aku wis bojo sing Bojoku sing saiki virus iki wae aku mesti diseneni arep dolan ro kanca kok ora diolehke senengane nuntun dikira lungo liyane yen wis ngono aku mung bisa mateng tak jelas no malam kawe kowe sepadan di matamu aku iki ora tau bener kabeh kok salah to rumangsa wis paling pinter yo smile hey always back keturutan setanane mencap-cap rausa di dunia aku kudu kuat hati hati tegak pati siramu asing-asing stel ketuai kali mati uribe senajan no kalamu cukup panjen sing ayu dewe kuat dilakoni yang rakuat tetap cinta senajan bojoku kalah bojo sing kalah yo wis sing ngomong asik asik gawe aku susah tangi kali yo ya ya wis tapi jodone senajan kahanane koyo topik kali ini berangkat dari pertemuan saya dengan seorang penyanyi dangdut. Namanya Susi Ngapak. Karena dia berasal dari Banyumas, ngapak-ngapak gitu ya. Tidak sengaja saya dari Purwokerto menuju ke Jakarta. Di kereta api saya bertemu, ngobrol. Ternyata dia ikut kompetisi di Indosiar ya. Jadi dia ikut, saya tanya, ngobrol. Saya mulai tertarik, iya juga ada kehidupan lain yang mungkin tidak diperhatikan oleh banyak orang, yaitu kehidupan musisi-musisi dangdut, terutama mereka yang berjuang dari bawah. Karena Susi menceritakan bagaimana dia harus bangun pagi, dia berjuang untuk ke Jakarta untuk menggapai mimpinya. Ya, ini perjuangan Susi Ngapak. Dan tentu kalau sudah ada Rajan Dangdut Pantura, tidak komplit, tidak lengkap, tidak afdol kalau tidak ada ratunya. Ini kisah seorang ratu dangdut, tapi jenis musiknya lebih ke arah tarling, gitar suling. Ya, bagaimana dia dari kecil juga menderita, hidup dalam kekurangan, harus berjuang, apalagi ketika ayahnya meninggal akibat kecelakaan. Ibunya harus jualan nasi rames. Tapi sekarang, begitu kita menyebut namanya, penggemar musik dangdut Pantura pasti akan mengenalinya. Mari kita sambut Diana Sastra. Mbak Diana, kita berikan aplaus sekali lagi. Iya. Terima kasih. Maaf kalau penonton hari ini berisik ya. Karena memang saya datangkan dari Pantura. Oke. Okay. Mbak Diana silakan duduk. Iya, Anda juga dijuluki Ratu Dangdut, terutama untuk jenis musik tarling sepanjang Pantura. Nah, kalau boleh tahu juga nih, udah berapa lama Anda jadi penyanyi? Mungkin sekitar hampir 23 tahun. 23 tahun? Tapi tunggu dulu, rambut Anda kok rambutnya ini ketinggalan di sini atau rambutnya Cak Sodik tadi ya? Ini memang ciri khas juga. Kalau pribadi saya memang saya merasa suka sesuatu yang unik dan profesi saya sebagai seorang seniman, iya, penyanyi punya suara bagus itu sudah umum, sudah biasa karena itu sudah modal dasar sebagai seorang penyanyi. Tapi kalau berkarakter berbeda secara penampilan, bagi saya itu sesuatu yang akan orang cepat mengenal dan selalu dikenal. Dan ini ciri khas ya. Okay. Anda biasanya nyanyi di mana sih? Sepanjang Jalan Pantura. Oh sama ya, itu ya? Sama, karena memang kapasitas kami di sana itu melayani jasa hiburan untuk hajatan, pernikahan, hitanan, atau rusulan. Gusaran seperti itu. Nah, Anda kan sudah punya beberapa album ya? Betul. Terus beberapa lagu juga yang khas dari Diana Sastra. Betul. Boleh tahu sedikit nggak apa bedanya dangdut yang kita kenal ini dengan tarling atau gitar suling itu? Iya, kalau dangdut mungkin dari bahasa juga sudah dangdut dengan bahasa Indonesia lebih fleksibel ya. Mm-hmm. Kalau tarling itu bahasa keseharian Cirebon atau Jawa, Indramayu Cirebon. Pakai bahasa Jawa. Aslinya dari mana? Cirebon. Oh, Cirebon. Baik, karena saya dengar ada orang-orang terkenal, tokoh-tokoh yang katanya menggemari lagu-lagu Anda ya. Salah satunya mantan presiden kita, betul? Betul. Siapa dia? Gus Dur. Gus Dur. Oke, nanti cerita ya. Karena ada cerita menarik dari Gus Dur bagaimana, terutama satu lagu ya. Lagu apa itu? Remang-remang. Remang-remang. Ya, nanti ceritakan bagaimana Anda tahu bahwa Gus Dur menyukai salah satu lagu yang sering Anda bawakan yaitu Remang-remang ya. Tapi sebelum itu mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Kalau kita lihat tadi liputannya sedikit menggambarkan ya perjalanan hidup ya, dari dulu bantu ibu jualan kue ya, ngider di kampung-kampung. Kemudian yang terakhir tadi naik mobil bagus ya. Oke, sebelum cerita tentang masa lalu, tadi kembali lagi soal Gus Dur ya, mantan Presiden Republik Indonesia. Tahu dari mana Gus Dur itu menyukai lagu-lagu tarling, terutama lagu Remang-remang tadi? Iya, ketika Gus Dur menyukai lagu Remang-remang dan sempat 2008 saya bertemu dengan beliau. Oh, sempat ketemu Gus Dur? Betul, okay. Saya bertemu beliau dua kali. Dan dia beliau juga bercerita tahu tentang lagu itu ketika di jalan salah satu radio Muara Jakarta muter lagu Remang-remang, namun belum selesai itu langsung di-cut iklan sama penyiarnya. Penyiarnya. Terus? Kebetulan waktu itu Mbak Lita yang menyiarkan, dan akhirnya Gus Dur meminta ajudan untuk telepon ke Radio Muara untuk bisa diputar kembali. Sampai segitunya ya. Dan dari situ beliau sering request untuk lagu Remang-remang. Dan sampai produser saya pada saat itu, Mas Bunjun, akhirnya memberikan CD MP3 Remang-remangnya, sehingga itu disimpan sama beliau di DVD mobilnya, selalu diputar setiap hari. Oke. Daripada nunggu di radio dan di-cut gara-gara iklan, lebih baik dikasih juga MP3-nya ya. Emang lagu Remang-remang menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang wanita yang bekerja malam. Oke. Yang banyak faktor sehingga mereka mempunyai pekerjaan seperti itu. Oke, jadi gitu. Perjuangan seorang perempuan ini sebenarnya ya. Tidak semua orang atau semua perempuan ingin kehidupan seperti itu, tapi ini yang harus dia lalui, gitu ya, di dalam ceritanya. Baik, bukan cuma Gus Dur, saya dengar ada menteri atau mantan menteri dulu ya, yang suka lagu-lagu Tarling Diana. Iya. Siapa itu? Bapak Dahlan Iskan. Oh, Pak Dahlan Iskan, mantan menteri BUMN ya. Nah, dari mana tahu, ini kan nanti dianggap Diana ngarang-ngarang aja nih. Karena ketika itu saya punya lagu tentang beliau. Oh, ya, lagu tentang Pak Dahlan? Ngarang sendiri ini atau? Enggak, memang ada pencipta lagu. Oh, ada pencipta lagu terus menyanyikannya itu. Iya. Pernah nyanyi di depan Pak Dahlan? Sempat beberapa kali ketemu, dan itu menjadi salah satu lagu favorit dia untuk senam di Monas. Senam, iya. Oke, menarik ya. Nah, nanti cerita mengenai masa lalu yang kelam ya, karena hampir sama dengan Cak Sodik, dan saya yakin dengan penyanyi-penyanyi dangdut pantura lainnya, ada kehidupan yang pahit di masa lalu. Tadi diceritakan bagaimana membantu ibu jualan kue, dan juga tentang ayah yang meninggal karena kecelakaan ya. Nanti ya, ceritakan, kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Nah, Mbak Diana, kalau boleh tahu, waktu kecil orang tua pekerjaannya apa? Ibu dan bapak jualan kue di Pasar Muncang, Tanjung Priuk. Oh, di Priuk Jakarta ini? Iya. Oke, berapa lama? Mungkin lama ya, dari mulai mereka menikah mungkin. Oke. Saya pun juga lahir di Jakarta, lahirnya di Jakarta. Namun, sekitar tahun 84... ayah saya kecelakaan di jembatan Kresek Tanjung Priuk. Ini kecelakaan lalu lintas? Iya, naik motor jatuh. Kemudian dirawat 1 minggu menurut ibu di Rumah Sakit Cipto, meninggal, dan 1 tahun 2 tahun pertama ibu masih jualan sendiri. Mungkin karena biasa dengan ayah yang belanja, ibu yang tetap jualan itu. Akhirnya ibu pulang ke kampung. Warung kuenya itu ditempatin oleh kakek saya, dan ibu jualan sembako dulu di kampung. Oh, jadi pulang kampung itu Cirebon? Cirebon, pulang ke kampung. Berapa anak waktu itu? Kita 10 bersaudara, ya. Kemudian yang meninggal 4, jadi sekarang 6 bersaudara. Kebetulan saya anak bungsu. Jadi itulah beban tanggung jawab yang dipikul oleh ibu ketika ayah meninggal karena kecelakaan. Iya, pada saat ayah meninggal, kakak saya yang pertama tuh baru menikah. Oke. Jadi yang 5-nya masih keadaan, masih sekolah semua. Nah, bagaimana ibu berjuang ini sebagai orang tua tunggal ya? Betul. Karena ibu menikah lagi atau tidak? Tidak, sampai akhir hayatnya beliau tidak menikah. Oh, ibu sekarang juga udah gak ada? Waktu 2008 ibu tidak ada. Baik, jadi seorang ibu single parent atau orang tua tunggal harus menghidupi 6 anaknya karena ditinggal suaminya yang meninggal karena kecelakaan. Apa yang dilakukan ibu untuk menghidupi anak-anak waktu itu? Ketika pulang kampung ibu jualan sembako, namun tidak begitu lancar. Akhirnya jualan nasi rames di pinggir jalan depan pabrik roti. Oke. Di daerah saya sih. Jadi jualan nasi rames. Iya. Dan lalu, tidurnya juga di situ. Oh, tidur di situ juga. Jadi termasuk Diana? Termasuk saya besarnya di situ. besar di pabrik gitu? Enggak. Di depan pabrik? Karena aktivitas ibu jualan di situ, jadi kita tidurnya di situ, jadi ya beberapa tahun sampai saya menginjak remaja pun, saya sama ibu di situ. Walaupun ibu sudah ada rumah, cuman karena biar tidak bolak-balik, tinggalnya tetap di warung. Okay. Jadi menikmati proses, kadang sering bocor warungnya, kemudian nanti ibu angkat saya masuk ke pabrik roti, saya tidur di pinggir open, dikasih alas kardus. Oke, jadi itu kehidupan masa kecil ya. Nah, pendidikan bagaimana? Kalau Diana sendiri, sekolah terakhir formalnya apa? SMEA. Nah, sekarang cerita mengenai bagaimana awal mula. Karena kami selalu ingin tahu bagaimana anak tukang nasi rames lah katakanlah, dengan tanggung jawab seberat itu, kemudian bisa menjadi penyanyi, itu bagaimana ceritanya? Saya suka nyanyi dari kecil. Dan ketika beranjak SMEA pun pernah dua kali ikut lomba. Namun lomba-lomba yang biasa diadakan setiap tahun seperti ada 17-an gitu ikut. Itu didorong oleh sepupu-sepupu saya. Kadang minjem sepatu kakak, pakai jaket kakak, pakai kaos kakak gitu. Jadi nyanyi dangdut tapi pakainya jaket laki-laki. Oh, kakak laki-laki ini? Iya, karena kakaknya laki-laki. Nah, itu yang kalau saya sudah mulai di panggung, dipanggil namanya, sepupu-sepupu saya mengantarkan saya, semuanya pada pergi. Kenapa? Karena malu dengan suara saya. Wah! Cuman apa yang salah dengan suara waktu itu? Karena mungkin keberanian. Saya berani tampil. Jadi mereka mengantarkan, tapi begitu mau nyanyi, mereka pergi? Iya, pergi menjauh gitu. Malu mereka ya? Malu mungkin. Terus kemudian, Diana gak malu waktu itu? Ya, karena saya merasa ya ini dicoba gitu. Oke, jadi gak malu. Oke, dan memang sejak awal sudah tarling ya? Tidak. Oh, tidak. Jadi masih fleksibel antara lagu dangdut, tarling gitu, campur lah. Okay. Nah, kemudian pada saat kompetisi yang terakhir, itu yang kelasnya radio, saya ikut juga. Jadi dampingan sama sepupu saya. Masuk final, enggak. Gitu, apalagi menang, ya enggak. Karena pada saat itu suara saya juga masih cadel, mas. Masih cadel, enggak bisa ngomong huruf R, itu tidak bisa. Oh, sekarang coba. R. Oh, udah bisa. Oke, ini usaha yang keras berarti ya untuk bisa Ya, Allahu alam, saya tidak tahu, mukjizat Allah mungkin yang kasih. Dari kecil ditinggal ayah semasa SD, dari bayi sampai SD, sampai kelas 1 sampai SD, saya bisa melihat ayah saya. Ketika orang tidak bisa lihat, saya bisa melihat beliau. Jadi saya merasa enggak kehilangan dengan ayah. Oh. Saya bisa melihat beliau kapanpun, baik siang maupun malam. Kemudian SMP, SMA, saya hanya bisa bertemu beliau dengan mimpi-mimpi. Sama ketika saya sudah mulai terjun nyanyi pun, antara mimpi dan tidak, ayah saya mendatangi saya di ruang tamu. Kemudian beliau memberikan dompet, sebuah dompet, yang mana isi seperti bergambar tiga macam. Saya milih satu, ayah saya berucap, "Dek, hidup kamu penuh liku-liku. Tapi kamu akan sukses, mama cuma titip Mimi." Saya kalau manggil ayah Mimi, kalau manggil ibu tuh ibu Mimi, kalau manggil ayah mama. Mama cuma titip Mimi, bahagiakan Mimi dengan baik. Cuman itu. Dari situ menurut orang saya cenderung dengan vokal tarling. Saya beli kaset, waktu itu 7.500, masih pita kaset, belum CD. Saya pelajari lagu tersebut. Oh, nyanyi melalui apa, contoh kaset itu? Tidak. Kalau nyanyi mah lagi favoritnya lagu apa, seperti zaman sekarang ya nyanyi gitu. Terus kaset itu untuk latihan apa? Menurut orang suara saya condong ke lagu tarling. Oh, makanya saya mau dengerin tarling secara serius gitu. Okay. Loh, karena saya nggak punya kaset tarling. Tapi waktu itu saya sudah punya rezeki dari nyanyi, saya belilah kaset itu 7.500. Saya dengerin lagu Sepayung Loroan pada saat itu. Dan tanpa terasa, saya juga gak kerasa kalau yang tadinya cadel, jadinya gak cadel. Prosesnya saya tidak tahu. Inilah saatnya kita mendengarkan satu lagu lagi ya. judulnya Juragan Empang. Baik, ini dia Diana dengan lagu Juragan Empang. Mbak Diana, banyak kejadian aneh-aneh di sepanjang pantura itu. Nah, kalau Anda sendiri punya pengalaman kalau dinakalin laki-laki? Kalau berbicara di panggung, ada para penyawer atau yang joget itu rese, kita mengantisipasinya dengan sopan dulu. Biasanya kita minta pihak keamanan untuk bisa ngatur, atau sebelum keamanan kita sendiri yang bisa mencegah gitu, dalam artian menghindari sebisa mungkin dari gerakan-gerakan kita. Misalnya kita lagi nyanyi tiba-tiba dipeluk atau gimana. Yeah. Ya, kita pinter-pinter ngelesnya aja seperti apa. Tapi kalau sudah tidak yang kasar tapi ya. Tapi kalau sudah yang kelihatannya tidak bisa dihalusin lagi ya, kita minta keamanan suruh naik. Biasanya bisa itu. Kalau sampai keamanannya pada saat itu misalnya enggak ada ya, kita berhentiin musiknya secara mendadak. Omong-omong Diana udah menikah? Sudah. Nah, bagaimana pandangan suami terhadap profesi seperti ini? Kenal suami kan sudah mengenal saya sebagai profesi sebagai seniman, sebagai penyanyi. Jadi sudah tahu saya punya pekerjaan seperti itu dan suami percaya. Gitu. Oke, udah punya anak? Ada 3, kuliah 1. Wow. Tapi anak-anak nggak keberatan? Mereka tahu karena dari mereka kecil juga profesi saya sudah seperti itu. Jadi mereka mengerti sekali. Oke. Pernah ngalami hal-hal yang aneh, yang unik, yang lucu mungkin? Dapat saweran 45 juta. Hah? Iya, dalam satu malam itu. Satu malam, 45 ya? Juta satu malam, namun satu bulan kemudian kita semua dipanggil ke Polres. Tunggu dulu, kenapa? Apa yang terjadi? Ternyata beliau korupsi. Oh, alah. Nah, kalau panggung ambruk pernah nggak? Pernah. Itu saya alami waktu tahun kemarin. Terus? Ya, akibatnya? Tepatnya di daerah Pamanukan Seberang, Subang. Katanya sempat waktu saya, itu sampai... ini tujuh jahitan di sini. Karena saya... Nah, kalau udah dijahit gitu pulang atau enggak, tetap nyanyi? Saya cuma ke Pamanukan. Di situ saya cari rumah sakit untuk menjahit luka saya. Terus? Setelah diperban semua, saya balik lagi ke lokasi dan saya nyanyi lagi. Bagi saya tanggung jawab, ini kan faktor alam. Orang aja juga tidak mau terjadi begini, yeah. Dan kita juga tidak mau terjadi begini. Itu komitmen profesional ya. Betul. Sebagai penyanyi. Setelah dijahit, balik lagi nyanyi. Baik, nah soal anak-anak yatim tadi itu dikasih amplop apa ya? Yeah. Jadi di 2013 itu saya punya lagu Jeritan Anak Yatim. Setelah orang tua saya meninggal tahun 2008, saya ada dua lagu tentang ibu. Judulnya Mimi dan Sujud, di mana saya ingin semua orang yang masih memiliki ibu atau ayah atau bahkan keduanya, muliakanlah mereka, karena kalau sudah tidak ada, bagi saya itu suatu yang sangat merasa kehilangan. Dari lagu itu saya mencoba memberikan pengalaman diri saya yang ditinggal oleh orang tua saya itu sangat tidak enak. Apa yang kita miliki sekarang, serasa walaupun ada kebahagiaan punya keluarga, ada kebahagiaan punya anak, ada suami, ada ruang kosong di sini. Itu orang tua. Bagi saya orang tua itu segalanya. Dan saya buat lagu itu untuk beliau. Dan di tahun 2013, ada pencipta lagu memberikan materi Jeritan Anak Yatim. Akhirnya saya barangkali punya ide. Ketika saya menyanyikan lagu itu, serasa ikatan emosionalnya belum tersentuh. Dari situ timbul ide saya, ide teman-teman, bagaimana kalau di lagu itu kita coba buat amal gitu. Dimana kita naikkan anak-anak yatim yang berada di situ. Setelah terkumpul mereka berdiri, kita nyanyiin lagu Jeritan Anak Yatim, dan hasil semuanya itu kita tidak ambil sepeser pun untuk mereka. Baik, saya dengar juga dalam konteks lagu ya, tadi kan udah banyak juga lagu yang dinyanyikan maupun diciptakan. Pernah ngarang lagu tentang Pak Jokowi ya? Betul. Kenapa sampai terpikirkan untuk mengarang atau menulis lagu untuk Pak Jokowi? Berangkat dari seni, saya merasa sejarah perjalanan hidup saya ini, saya pengen punya banyak cerita, punya banyak kenangan, punya banyak karya yang bisa dikenang, dilihat, dan diceritakan oleh saya maupun orang banyak. Bukan hanya secara seni saja, dalam artian saya nyari di bidang seni ini murni secara manusiawi kita cari finansial. Tapi ada di hati saya juga mencari karya di sini. Dan di 2014 saya punya ada Bujangnya Rakyat. Cerita tentang anggota DPR ya? Siapapun yang menjadi pemimpin. Oh, pemimpin. Ya, terus? Karena sebenarnya baik dewan maupun presiden itu dipilih oleh rakyat. Jadi yang sebenarnya majikan itu rakyat. Yes. Gitu loh. Itu makna daripada Bujangnya Rakyat. Baik. Sekarang ada pesan untuk anak-anak muda generasi yang akan datang, yang saat ini masih berjuang, atau siapapun yang ada di antara kita yang sekarang punya keinginan sesuatu yang belum tercapai, masih berjuang. Apa pesan dari Diana? Tidak ada keberhasilan tanpa usaha. Dan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Si penting niat sing benar, usaha, usaha, dan usaha. Baik, terima kasih Mbak Diana ya, Ratu Dangdut Pantura. Ya, saya senang sekali karena penonton ternyata banyak mengenal lagu-lagu yang dinyanyikan tadi ya. Nah, saya harus belajar banyak soal dangdut pantura ini. Atau 3 hari dangdut... ketemu saya nanti kena virus tarling. Oh, tarling. Ya, mudah-mudahan ya. Dan seperti biasa, di akhir acara ini saya akan bagikan satu buku. Kali ini judulnya Kupilih Jalan Terindah Hidupku. Yeay. Apakah semua sudah terima? Yeay. Apakah semua bahagia? Yeay. Baik, kebahagiaan yang sama saya akan juga bagikan untuk Anda yang di rumah. Anda juga bisa mengakses atau mendapatkan buku ini melalui website kickandy.com atau quiz di Twitter kickandyshow, juga ada di Facebook, ada juga di Instagram, semuanya kickandyshow. Dan bagi Anda yang tadi belum sempat mengikuti episode kali ini dari awal, Anda juga bisa menyaksikannya kembali di metrotvnews.com. Akhir kata, semoga inspirasi dari Diana Sastra dan Cak Sodik bisa membuat hidup kita menjadi lebih bergairah, lebih berarti, dan tetap semangat. Sampai jumpa. Yeah.